Karena asal pada diri seseorang itu adalah kebodohan. Ini hukum asal pada diri seseorang. Tidak ada orang yang lahir ke muka bumi ini langsung berilmu, ya, paham kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada orang yang dilahirkan oleh ibunya ke muka bumi ini melainkan dia lahir dalam keadaan jahil, tidak memiliki ilmu sama sekali. Kata beliau, wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil atas perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, jahil, tidak paham apapun. Ya. Kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi kalian as-sam', pendengaran, wal absar, dan juga penglihatan, wal af'idah, dan juga hati, la'allakum tashkurun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini adalah keadaan asal manusia. Ketika dia dikeluarkan oleh ibunya, dari perut ibunya, dia keluar dalam keadaan bodoh, tidak paham apapun. Oleh karena itu apa? Seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu, apa tujuannya? Raf'ul jahli an nafsihi wa ghairi, mengangkat kebodohan tersebut, ya, mengangkat kebodohan tersebut dari dirinya dan juga dari orang lain. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 panca indera. Ya. Kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Inilah 3 indera yang dipakai untuk menerima ilmu. Ya. Dengan pendengaran, ya, didengarkan ilmu. Dengan penglihatannya, dia bisa mempelajari ilmu. Dan dengan hatinya, ya, dia bisa memahami ilmu. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang manusia itu asalnya adalah bodoh, tidak punya ilmu. Ya, sehingga seorang penuntut ilmu haruslah, ya, ketika dia belajar, dia niatkan untuk angkat itu kebodohan dari dirinya. Kemudian kata beliau, wal waqi'u yashhadu bidzalika. Dan realitas itu menjadi saksi terhadap perkara tersebut. Fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsika. Maka hendaknya engkau, ya, meniatkan dengan menuntut ilmu tersebut untuk mengangkat kebodohan dari dirimu. Wa bidzalika tanalu khasyatallah. Dan dengan demikian engkau bisa mendapatkan atau mencapai derajat khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang-orang yang memiliki khasyah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. orang-orang yang berilmu. Ini kenapa kita harus mengangkat kebodohan dari diri kita, agar kita bisa mencapai derajat khosyah. Apa itu khosyah? Khosyah itu rasa takut. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab, orang-orang Arab itu menggunakan berbagai kosakata untuk menyatakan rasa takut. Di sana ada yang namanya al-khauf, rasa takut secara umum. Ya, takut kepada hewan buas, takut dengan ancaman bahaya. Ini disebut sebagai apa? Al-khauf. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang memiliki rasa khosyah, ya. Rasa khosyah itu rasa takut, ya, yang berkaitan dengan ilmu dan pengagungan. Al-khosyah itu apa? Rasa takut yang terkait dengan ilmu dan pengagungan terhadap zat yang dia takuti. Ya. Jadi yang namanya khosyah itu terkait dengan keagungan zat yang ditakuti. Orang kalau misalnya menghadapi hewan buas, takut menghadapi hewan buas, ya, dia takut kepada hewan buas tersebut tapi tidak memiliki khosyah. Tidak ada pengagungan terhadap hewan buas tersebut. Sekedar takut. Tapi yang namanya khosyah, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rasa takut yang disertai dengan pengagungan. Ya. Dan rasa takut ini muncul, hanya muncul karena adanya ilmu. Karena adanya ilmu. Ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengangkat kebodohan tersebut. Mengangkat kebodohan tersebut, kemudian kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul rasa khosyah. Oleh karena itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Orang yang memiliki ilmu. Kemudian kata beliau, fatanwi raf'al jahli an nafsika li'annal asla fikal jahl. Maka hendaknya engkau meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirimu, karena asal pada dirimu itu adalah kebodohan. Fa'idha ta'allamta wasirta minal ulama intafa'ankal jahl. Apabila engkau belajar dan engkau pun menjadi seorang alim, seorang ulama, maka kebodohan pun akan hilang dari dirimu. Wa kadzalika tanfi raf'al jahli 'anil ummah. Demikian juga hendaknya engkau meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari umat. Wa yakunu dzalika bita'lim bi syattal wasail litanfa'an nasi bi ilmik. Dan yang demikian itu caranya adalah dengan mengajarkan mereka dengan berbagai macam metodologi untuk memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmumu. Kemudian kata beliau, fahal min syarti naf'il ilmi an tajlisa fil masjid fi halaqah. Kata beliau, apakah termasuk syarat engkau memberikan faedah kepada faedah ilmu bahwasanya engkau harus duduk di masjid, di halaqah-halaqah ilmu? Au yumkin an tanfa'anna sabi ilmika fi kulli hal. Atau mungkin bagi dirimu untuk memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmumu dalam setiap keadaan. Ya. Yeah. Ini suatu permasalahan yang diangkat oleh Asy-Syaikh. Apakah harus yang namanya mengajarkan ilmu kepada manusia harus di masjid saja? Ya. Di dalam majelis-majelis halaqah-halaqah ilmiah di dalam masjid? Atau mungkin bagi kita untuk mengangkat kebodohan dari manusia, mengajarkan kepada mereka ilmu dalam setiap keadaan? Maka kata beliau, al-jawabu bitsani. Jawabannya tentu yang kedua. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, ballighu anni walau ayah. Jawabannya tentu saja yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun itu satu ayat. Ya. Dalilnya umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan ilmu dari beliau, ya, walaupun satu ayat. Dan banyak sekali ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ilmu itu diajarkan bukan saja di masjid-masjid, tapi dalam setiap kondisi. Ya. Sebagaimana yang datang dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-himar." Kata Mu'adz, "Dulu aku membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai." Faqala li ya Mu'adz, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibad 'alallah?" Kemudian di atas himar tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian kata Mu'adz, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya adalah mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. "Wa haqqul 'ibad 'alallah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a." Dan hak seorang hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Asyahid dari ayat ini, dari hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu, mengajarkan kepada Mu'adz perkara yang sangat penting, yaitu tauhidullah. Di mana? Di masjid. Nah, di atas seekor keledai. Jadi yang namanya ta'lim, ya, memberikan faedah ilmiah kepada saudara kita sama muslim, itu tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Demikian juga yang menunjukkan perkara ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika sekelompok ashabiyah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada mereka ilmu. Ya, karena para wanita melihat laki-laki, kaum laki-laki itu selalu mendapatkan bagian yang banyak. Mereka bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengambil faedah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat wanita ini meminta satu waktu yang khusus, satu hari yang khusus bagi mereka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengajarkan ilmu kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat dari kalangan wanita tersebut untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah mereka. Kemudian Rasulullah datang ke sana dan mengajarkan ilmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mengajarkan ilmu itu bukan hanya di masjid. bukan hanya di masjid, tapi dalam setiap keadaan, di segala tempat kita mencoba untuk memberikan faedah kepada saudara kita. Walaupun memang yang lebih utama itu adalah membuat halaqah-halaqah di masjid. Karena ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khasyyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu sama lain, kecuali akan turun pada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi rahmah dan dinaungi para malaikah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikah. Ini menunjukkan keutamaan halaqah ilmu. Mengajarkan manusia di masjid-masjid Allah itu memiliki keutamaan. Akan tetapi semua yang tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa mengajarkan ilmu dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Li'annaka idza 'allamta rajulan 'ilman wa 'allamahu rajulan akhar, sara laka ajru rajulain." Sesungguhnya kata beliau, apabila engkau mengajarkan ilmu kepada satu orang, kemudian orang tersebut mengajarkan ilmu kepada orang yang lain, maka sesungguhnya engkau akan mendapat pahala dua orang. Walau 'allama thalithan sara laka ajru thalathatin wa hakadha. Dan apabila dia mengajarkan orang yang ketiga, maka engkau pun akan mendapatkan pahala tiga orang. Ya. Jadi ini salah satu keutamaan mengajarkan ilmu. Ya, di sana banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengajarkan ilmu. Ya. Dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusu min ujurihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelah dia ajarkan tanpa mengurangi pahala mereka. Ya. Jadi cukup dengan mengajarkan seseorang ilmu, kemudian ilmu itu dia amalkan, diamalkan oleh muridnya, maka dia mendapatkan pahala, ya, yang sama nilainya dengan pahala orang yang mengamalkan perbuatan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Ya. Sebaliknya apabila dia mengajarkan kejelekan atau mengajarkan kejahatan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqasa min awzarihim syai'a." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan contoh sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek di dalam Islam, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya. Jadi dosa berantai. Ya. Kalau misalnya kita mengajarkan kebaikan kepada seseorang, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita ajarkan tanpa mengurangi pahala mereka. Sebaliknya, apabila kita mengajarkan kejelekan, maka kita akan menanggung dosa kita dan juga dosa orang yang melakukan atau meniru kita. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan mengajarkan ilmu. Kemudian kata beliau, wa min thamma sara minal bid'ah annal insana idza fa'ala ibadatan qala Allahumma ij'al thawabaha li rasulillah li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam huwa alladhi 'allamaka biha wa huwa alladhi dallaka 'alayha falahu mithlu ajrik. Oleh karena itulah termasuk sebuah kebid'ahan, termasuk sebuah kebid'ahan bahwasanya sebagian manusia ketika mereka melakukan sebuah ibadah, mereka mengatakan, ya Allah, jadikanlah pahalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian orang itu ketika melakukan sebuah amalan, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ij'al thawabaha li rasulillah, ya Allah, jadikanlah pahala amalan yang aku perbuat ini untuk Rasulullah. Ini sebuah kebid'ahan. Pertama, karena dia tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanpa berdoa pun sesungguhnya apa yang diamalkan itu akan menjadi pahala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena siapa yang mengajarkan perkara agama ini kepada kita yang pertama kali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabatnya mengajarkan kepada umat manusia dan terus tersebar. Sehingga bagaimanapun juga pahalanya akan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah orang yang pertama mengajarkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sehingga tidak perlu diucapkan Allahumma ja'al thawabaha li rasulillah, ya Allah, jadikanlah pahalanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Kata beliau rahimahullah, ilmu itu tidak ada satupun ya yang menandinginya. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang-orang yang benar niatnya. Ya. Artinya amalan menuntut ilmu itu adalah amalan yang tertinggi, yang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang benar niatnya. Qalu kaifa dzalika? Kemudian orang-orang mengatakan, bagaimana wahai Imam Ahmad? Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yaitu dengan dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang selainnya. Qala li'anna al-asla fihimul jahl kama huwa al-asl fik. Karena asal pada mereka, ya, pada umat itu juga adalah kebodohan sebagaimana asal pada dirimu. Ya. Jadi hukum asal manusia itu mereka bodoh, jahil. Ya. Oleh karena itu juga hukum asal umat itu juga jahil. Ya, diliputi dengan kebodohan, maka perlu diangkat kebodohan tersebut dari diri mereka. Fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahla an hadhihi al-ummah kunta minal mujahidina fi sabilillah alladhina yunashiruna dinallah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila engkau mencari ilmu untuk dengan tujuan untuk mengangkat kebodohan dari umat, maka engkau pun termasuk mujahidin, para pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebuah peringatan dari asy-syekh rahimahullahu ta'ala bagi para penuntut ilmu. Hendaknya para penuntut ilmu itu ketika dia belajar, dia niatkan juga untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya. Dan tidak hanya mengangkat kebodohan dari dirinya, tapi juga mengangkat kebodohan dari umat. Ya. Apabila dia meniatkan dengan perkara ini, ya, maka dia pun akan termasuk mujahid fi sabilillah, pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal, satu perkara yang harus senantiasa diingat oleh seorang penuntut ilmu, bahwa ketika dia belajar menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari umat. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, al-amru tsalits, perkara yang ketiga. Qala ad-difa' 'ani syari'ah, membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ayyanu ya bi talabil ilm ad-difa'u 'ani syari'ah. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu meniatkan ketika dia menuntut ilmu itu untuk membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-kutuba la yumkin an tudafi' 'ani syari'ah. Karena kitab-kitab itu tidaklah mungkin dia membela syariat. Ya. Jadi kitab-kitab itu tidak bisa membela syariat dengan sendirinya. Ya. Sebagaimana senjata. Ya. Senjata itu tidak akan ada manfaatnya apabila tidak ada yang memakainya. Pedang, tombak, panah. Walaupun kita memiliki senjata yang banyak, tapi kalau tidak ada prajuritnya, maka senjata tersebut tidak akan ada manfaatnya. Maka demikianlah keadaan seorang penuntut ilmu. Kitab-kitab ini tidak bisa membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu ada yang menyampaikan, perlu ada yang membacakannya ke hadapan umat. Dan itulah tugas seorang penuntut ilmu. Ya. Kata beliau, wala yudafi ani syariah illa hamil syariah. Tidak ada yang bisa membela syariat ini kecuali orang-orang yang membawa syariat. Falau anna rajulan min ahlil bid'ah jaa ila maktabah hafilah bil kutub asy-syar'iyyah. Hafilah bil kutub asy-syar'iyyah fiha ma la yuhsa min al kutub wa qama yatakallam bi bid'atin wa yuqarriruha fala adhunnu anna kitaban wahidan yaruddu alaihi. Masya Allah, ini permisalan dari beliau. Ya. Apabila seorang ahlul bid'ah itu masuk ke dalam sebuah perpustakaan yang dipenuhi dengan kitab-kitab syariah, ya, yang mana kitab-kitab itu saking banyaknya sampai tidak bisa dihitung, kemudian dia pun berdiri kemudian menyampaikan kebid'ahannya, maka kata Syekh, maka aku tidak mengira bahwa ada satu kitab pun yang akan membantah ahlul bid'ah tersebut. Lakin idza takallama 'inda syakhsin min ahli al-'ilm bi bid'atihi li yuqarriraha fa inna talib al-'ilmi yaruddu 'alayhi wa yadhadu kalamahu bil Qur'ani wa sunnah. Akan tetapi apabila dia berbicara di hadapan seorang yang memiliki ilmu menyampaikan kebid'ahannya, maka seorang penuntut ilmulah yang bisa membantahnya, ya, dan mengembalikan ucapannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, permisalan dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala bahwa tidak ada yang bisa membela syariat ini melainkan seorang yang berilmu. Kitab-kitab yang ditulis para ulama itu sifatnya hanya sebagai senjata. Harus ada orang yang berada di balik senjata tersebut, yang menggerakkan senjata tersebut untuk membantah ahlul bid'ah. Kemudian kata beliau, fa'ala talibul ilmi an yanwiya bi talibul ilm ad-difa' an syariah. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk meniatkan dalam menuntut ilmu agar dia bisa membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ad-difa' an syariah la yakunu illa bi rijaliha kasilahi tamaman. Karena kata beliau, pembelaan terhadap syariat itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan orang-orang yang membela syariat. Kasilahi tamaman. Sama persis seperti senjata. Lau kana indana aslihah muliat khazainuha fal hadhihi al aslihah tastati an taquma min ajli an talqi qadhaifaha ala al adu. Kata beliau rahimahullahu taala, apabila kita memiliki persenjataan, ya, yang penuh amunisinya, apa mungkin senjata-senjata tersebut untuk berjalan sendiri, ya, kemudian mengeluarkan peluru-pelurunya atau panah-panahnya kepada musuh? Aula yakunu dzalika illa birijal? Ataukah perkara tersebut tidak mungkin kecuali harus ada orang yang menggerakkannya? Fal jawabu la yakunu dzalika illa birijal wa kadzalikal ilm. Maka jawabannya, senjata-senjata tersebut tidak mungkin melepaskan panah-panahnya, tidak mungkin melepaskan peluru-pelurunya kecuali ada orang yang menggerakkannya. Demikian juga ilmu. Ya. Tidak mungkin kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu membantah ahlul bid'ah kecuali harus ada para penuntut ilmu yang menyampaikannya, membacakannya kepada umat. Kemudian kata beliau, "Tsumma innal bid'ah tatajaddad." Kemudian kata beliau, sesungguhnya bid'ah itu tatajaddad. Artinya apa? Selalu ada bid'ah yang baru. Selalu memperbarui dirinya. Setiap hari ada bid'ah yang baru. Faqad tujad bid'ah ma huditsat fi zamanil awal wa la tujad fil kutub. Di sana ada bid'ah, ya, yang terjadi di suatu zaman yang tidak ditemukan di dalam kitab. Fala yumkin ayyudafi anha illa talibul ilm. Ya. Maka tidak mungkin di sini, ya, ada yang membantah bid'ah tersebut kecuali seorang penuntut ilmu. Ya. Wali hadza aqul. Oleh karena itu aku katakan, kata beliau, inna mimma tajibu mura'atuhu li talibil ilmi ad-difa' an syariah. Sesungguhnya termasuk perkara yang wajib untuk dijaga oleh seorang penuntut ilmu atau diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah pembelaan terhadap syariat. Ya. Idan fannasu fi hajati masa ilal ulama. Oleh karena itu manusia itu benar-benar membutuhkan, ya, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bahwa mereka memiliki ulama di sisi-sisi mereka. Li ajli ayyaruddu ala kaidil mubtadi'in wa sa'iri a'da'illah. Agar mereka bisa membantah makar-makar, konspirasi-konspirasi, ya, para ahlul bid'ah dan seluruh musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Wala yakunu dhalika illa bi'ilmi syar'i al-mutalaqqa min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan yang demikian itu tidaklah mungkin kecuali dengan ilmu syar'i yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara penting yang harus disadari oleh setiap penuntut ilmu, bahwa hendaknya dia meniatkan, ya, ketika dia menuntut ilmu, dia niatkan bahwa dia menuntut ilmu itu untuk membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena fenomena yang tidak bisa kita pungkiri, karena setiap ahlul bid'ah itu menyuruh manusia dengan kebid'ahannya, dan setiap hari muncul kebid'ahan-kebid'ahan yang baru. Oleh karena itu diperlukan para penuntut ilmu untuk kembali kepada masyarakat, menjelaskan kepada mereka syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini perkara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya kita baca perkara yang keempat dari adab-adab penuntut ilmu, yaitu berlapang dada dalam permasalahan al-khilaf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.